lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Karena